What your tea and coffee says about you? Hi guys, tahu nggak sih kalau teh dan kopi bisa nunjukin kepribadian kamu loh? Menyuka kopi hitam sifatnya sederhana. Kalau cappuccino punya jiwa seni yang tinggi. Beda sama teh susu, kalem tapi bisa diandalkan. Meski beda, tapi mereka punya kekhawatiran yang sama. Teh, kopi, bahkan nikotin bisa ninggalin noda di gigi yang ngeganggu penampilan. Wah, bener banget tuh. Berhenti buat ngopi, ngeteh buat ngejaga penampilan. Hah? Itu bukan solusi. Nah, lakukan langkah beda. Ganti pasta gigi lamamu dengan pasta gigi Zak Anti-Stain yang mampu lindungi gigi dari noda meski tetap ngeteh dan ngopi tiap hari. Pasta gigi Zak Anti-Stain mengandung mikroalumina yang tidak ada di pasta gigi lain. Efektif hilangkan noda sekaligus melindungi gigi dari noda teh, kopi, bahkan nikotin. Dengan Zak, tetap bisa pede tanpa harus berhenti lakukan yang kamu suka. Be confident with Zak Anti-Stain Toothpaste for tea and coffee lovers.